cuma saja dirimu datang, tapi kini kau pergi lagi. Percuma saja dirimu kembali, hanya membuatku sakit hati. Rela mungkin rela diriku kau buang, asal saja caramu jangan begini. Seribu, seribu, lebih seribu kali kau menyakiti. Ini mengapa dirimu pergi tanpa hiraukan diriku lagi? Jangankan suratmu dan kata pamitmu, setapu percuma saja dirimu datang, tapi kini kau pergi lagi. Percuma saja dirimu kembali, hanya membuatku sakit hati. Saja caramu.